empat pilar itu adalah kesabaran, tulisin, keberanian, keadilan, dan kesucian. Apal, Pak? Kesabaran, keberanian, keadilan, dan kesucian. Monggo dikaji tenang persis jam 09.00 kula dongani. Lha kenten to? Number one, kesabaran. Sing nomor siji, kesabaran. Sifat sabar akan membawa seseorang untuk tahan banting. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, dicoba apa tahan banting. Digoda ekonomi, sabar. Digoda anak, sabar. Digoda bojo, sabar. Digoda anak, doa-doa itu tok tok tok. Kira-kira nyelesaikan masalah apa sudah kematus? Rumana? Sifat sabar akan membawa seseorang untuk tahan banting. Sampeyan tak dongan dadi wong sing tahan banting. Nemu apa lesan iku apik, alhamdulillah. Mesti tahu kula dongengi Yai Sahlan lho Cik Lali ya sampean. Dibaleni ta? Sijine dina Mbah Sahlan Sidorang iku nandur semangka. Cok wong ngarani Mbah Sahlan Sidorang iku waline Allah. Sing gak ngarani Mbah Sahlan iku waline Allah wong kasut. Pak. Jadi wali yang nyambut gawe duduk tengok-tengok tok, Pak. Pak. Nandur semangka Mbah Yaine. Bareng wayahe ngondo, woe gede kawat disingen niku kan masyaallah tanah itu masih perawan, Pak. Ngerti ya tanah perawan? Masih bersahabat, gak perlu pupuk macam-macam. Bareng woe gede coba teko, Pak. Ono dayo sing gak diundang teko alias maling. Semongko dintekno paras. Ono salah sijine santri ini sowan nang bayai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ono pocong, nuwun sewu Rama Yai. Semongkoipun sing wonten Tegil dipun colong tiyang sedawu. Alhamdulillah cung, sedekah gadhe ngeterno. Bahasa alhamdulillah cung, sedekah gadhe ngeterno. Dudune mapane kesabarane Rama Yai Sahlan. Nek imane gak mapan, atine gak nata, krungu ngono, trone dijogo, Dik. Sapa ngono semangka? Nandur soro-soro, tak babati kene. Nggih, mboten? Sampean istighosah, yasinan, tahlilan, sandali keliru koncone, donga elek sing metu. Al-Fatihah khususon ila ruhi sing jukuk sandal. Allahumma rusak pecat pangane. Piro regane sandal, piro bahayane nyabda wong elek. Pak. Sifat sabar akan membawa seseorang untuk tahan, mampu menahan amarah. Isuk mekek muring-muring. Amin amin amin. Tidak merugikan orang lain. Dadi wong nek sabar gak tau ngrugekno wong. Bersikap lemah lembut. sak paket iku nek wong iku sabar mesti lemah. Kau ono wong sabar macam-macam mendelik-mendelik gak ono. Lemah lembut. Lah lemah lembut itu satu paket dengan sopan. Niki. Sopan santun satu paket dengan tidak tergesa-gesa. Ngomong sak ngomong dipikir. Melaku sak melaku dihitung. Kula wangsuli. Sifat sabar ngeterno nang uang iku boleh tahan. Tidak gampang putus asa, tidak gampang menyerah. Punya keyakinan di balik alam semesta ini ada kekuatan yang serba maha, yaitu kekuatan Allah Subhanahu. Usaha sak madyo, tapi keyakinan tetap babu. Lebih meyakini apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangannya sendiri. Yo kala anak, semedok ngomong duit apa mas sing dikai lho dik. Gusti Allah ku soki. Sing wedok nyocot, riko adane Gus Ali ae mas. Mulai sing diarani zuhud itu duduk gak arep donya. Rungokno ya. Sing diarani zuhud itu duduk gak oleh numpak mercy, gak oleh numpak bimbing, duduk. Sing diarani zuhud itu gak oleh turu kasur, spring bed, duduk. Sing diarani zuhud itu lebih meyakini apa yang ada di tangan Allah lebih banyak daripada apa yang ada di tangannya sendiri. Ndi wonge? Gak mlebu udan-udan nang. Engko duwe kelambi, gak tau diumbah jarene zuhud. Tutu zuhud tu cerebek iku. Ambune lebus. Iki kok mari kudanan mule jek digawe turu lho ya. Masuk angin. Insyaallah. Kadang-kadang gak iso ngrawat awake. Wis sapa jare Allah masuk angin gak iso santri goblok iki. Dadi mari kudanan ngene iki turu jek digawe golek kaos sing garing, sarung sing sebab kesehatan itu penting dijogo. Waras iku larang regane. Uang kait ngerti nek waras iku larang regane nek gelem sambang nang wong lara. Nek ngaji ku jas sing apik dikae. Wong nduk ngarepe kiai seragaman banser. Yo kawo yo kan. Aline ngarepe kiai ku payaman. Lengo wangi dikae. Masjid di rumah Allah di bumi. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong biasa jasan kok. Kok boleh melorot. Ojo dibaleni nak. Wong biasa jasan saiki boleh. Malaikat rahmat iki lho masyaallah niteni longgo sampe nduk kene. Iki mau malaikat ngomong lho kok boleh klambi kene lho. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Dadi sampean gak ngaji lho ketoke nemen. Oleh posisi duduke pancet. Penting iki. Allahumma salli ala Muhammad. Ah, santai ya. Luar biasa ngaji tadi. Wong sing sabar itu senantiasa ekstra hati. Bahasa Inggris ora grusa grusa.